Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Ikhwan abidin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-849, masih terkait dengan permasalahan salam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Yusuf Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nas niyam tadkhul jannata bisalam. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Abu Yusuf Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai umat manusia, sebarkan salam, berilah makan orang lain, sambunglah silaturahmi, salatlah ketika orang-orang tertidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasan sahih. Taib barakofikum. Dalam hadis yang mulia ini kita telah mendapatkan penjelasan bahwa untuk bisa masuk surga dengan selamat diperlukan amalan-amalan utama, bukan amalan-amalan biasa. Karena saat itu umat manusia ketika masuk ke dalam surga, bagi mereka-mereka yang mati dalam keadaan muslim, memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Ada yang masuk surga sekejap mata, langsung. Ada yang masuk surganya ketika melewati sirat seperti kecepatan angin. Ada yang masuk surganya ketika meniti sirat seperti menunggang kuda pacu yang cepat. Ada yang ketika masuk surga dalam meniti sirat ini seperti orang yang berlari. Ada yang seperti orang yang berjalan. Ada yang merangkak, ada yang kemudian terjatuh, tersambar pengail-pengail yang ada di bawah, yakni di neraka jahanam. Oleh sebab itulah, di samping kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam surga, kita juga berusaha untuk melakukan amalan-amalan utama agar masuk surganya bisalam dengan keselamatan, tidak sampai terjatuh dalam neraka jahanam. Pada saat itu untuk masuk ke dalam surga dibentangkan jembatan di atas neraka jahanam. Nah, saat itulah semua nabi dan rasul berdoa agar umatnya selamat dan masuk surga. Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Di antara amalan yang utama untuk bisa masuk surga dengan selamat, yang pertama ialah Rasulullah SAW bersabda, afsus salam. Di ifsa'us salam, itu menyebarkan salam. Namanya menyebar, itu berarti memviralkan salam. Nah, disebarkan salam. Salam itu adalah salam penghormatan. Ya, jadi kalau berjumpa dimanapun dengan sama muslim, kita sampaikan salam. Nah, supaya benar-benar tersebar. Nah, sekarang ini bisa juga dengan menyapa saudara-saudara kita sama muslim melalui media sosial dengan salam, ya, termasuk bentuk ifsa'us salam. Nah, jangan menyapa dengan umpatan, dengan caci makian, dengan kata-kata kasar. Nah, ini namanya bukan menyebarkan salam, tapi menyebarkan permusuhan. Ini enggak boleh, ya. Nah, yang kedua adalah wa'atibut ta'am. It'amu ta'am, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada hadis sebelumnya, bahwa memberi makan orang lain itu termasuk amalan utama. Saat ini orang mungkin fokus untuk bagaimana supaya makan enak, gak peduli orang lain bisa makan atau tidak, ya kan? Nah, apalagi kondisi ekonomi gak menentu, jatuh bangun, sehingga untuk memberi makan orang lain dibutuhkan kedermawanan, kepekaan. Nah, yang ada itu naktir teman, tapi teman khusus. Kalau enggak khusus, enggak akan ditraktir, ya. Nah, tapi kan untuk ngasih makan siapapun yang membutuhkan, tanpa kita peduli apakah itu teman dan sahabat kita, itu membutuhkan kedermawanan, menghilangkan kekikiran. Memberi makan orang lain ini bentuk kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita. Nah, apalagi tetangga-tetangga kita banyak yang gak bisa menikmati apa yang kita nikmati, ya, kasih makan. Nah, bagi-bagi masakan dan yang semisalnya, termasuk amalan yang utama. Nah, jangan bagi-bagi apa ini? Kebencian. Jangan membagi permusuhan, tapi bagilah makanan-makanan yang dengan itu terjalin persaudaraan, keakraban, ukhuwah di antara sama. Barakallahu. Yang ketiga adalah wasilul arham, itu menyambung hubungan silaturahmi. Ini juga sudah mulai memudar kebiasaan yang baik ini. Kalau dipanggil sama teman untuk acara-acara komunitas atau apa, wes, apapun kegiatannya stop, ya. Nah, jangan sampai terlewatkan, ya. Nah, tapi kalau untuk berkunjung bersilaturahmi ke sanak family, sepertinya dia fukor wal masakin, gak punya uang. Tapi ketika acara-acara bareng teman-temannya. Oh, seperti orang kaya. Ya, nah. Ini yang kita jumpai saat ini kebanyakan seperti itu. Sama teman akrab sekali, ya. Temannya sakit langsung dikunjungi. Tapi kalau sama keluarga mau apa ya enggak peduli ya. Nah, sekali tak kunjunginya ketika dia mati. Nah, itu pun karena enggak enak. Wong famili sendiri mati kok enggak didatangi ya. Nah, tapi sebelum mati enggak pernah saling sapa, yo enggak pernah saling kunjung, yo enggak pernah saling berbagi hadiah. Nah, seperti orang asing. Padahal juga jauh tempatnya, ya. Nah, barakallahu. Kemudian yang keempat adalah sholat malam. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Memang sholat fardu itu 5 waktu, ya. Tapi kalau sholat malam ini adalah amalan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar menginginkan keutamaan yang lebih. Kita berusaha untuk bisa mengamalkan sholat malam. Kalau dulu salaf, sholat malam itu sangat mudah, sangat ringan, gampang, terbiasa. Nah, sekarang itu susah. Susahnya luar biasa, ya. Nah, kenapa? Ini orang-orang sekarang sukanya begadang, bukan untuk belajar, bukan untuk merojaah, ya. Nah, tapi cangkruan. Nah, itu sehingga tidurnya kemalaman. Udah kemalaman, nah itu bangunnya kesiangan. Kalau bangun kesiangan, ya enggak ada sholat malam. Nah, taib dilatih, walaupun rokaatnya sedikit, paling enggak ya sholat 2 rokaat ditambah dengan 1 witir atau 3 witir begitu ya. Nah, kalau rutin sudah bagus. Nah, jangan sampai tidak sama sekali. Barakallahu fikum. Kalau ada kemauan, insya Allah mudah. Tapi kalau enggak ada kemauan, susah, ya. Begitu. Yang kelima adalah, yang keempat adalah sholat malam. Nah, barakallahu fikum. Jadi cuma ada 4 sini ya. Afsus salam, wa'atimut ta'am, wasilul arham, wasallu wannasuniyam. Tadkhulu al-jannata bisalam. Nah. Hadis berikutnya yang ke-850. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah. Wa'anit Tufail ibni Ubay ibni Ka'b. Annahu kana ya'ti Abdullah ibn Umar. Fayagdu ma'ahu ila suq. Qala fa'idha ghadawna ila suq lam yamur Abdullah ala saqqatin wala sahibi bay'ah wala miskin wal ahadin illa sallama alaih. Qala Tufail fajitu Abdullah ibn Umar yawman fastadba'ani ila suq faqultu lahu ma tasna'u bisuq wa anta la taqifu alil bay' wala tas'alu anis silah wala tasumu biha wala tajlisu fi majalisis suq wa aqul ijlis binaha huna natahaddas. Faqala ya Abba Batrin wa kana Tufail dha batnin innama nardu min ajlis salam nusallimu ala man laqinahu. Rawahu Malik fil Muwatta' bisnadin sahih. Nah, dari At-Tufail ibn Ubay ibn Ka'ab bahwa sungguhnya beliau biasa mendatangi Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian bersama-sama pergi ke pasar. Kalau dengan bahasa yagdu, roda yagdu itu artinya ad-dhahab ma baina suratil fajri wa tul'i syamsi. Hukum asalnya berpagi-pagi pergi ke pasar, yaitu antara selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Tapi setelah itu penggunaan kata roda yagdu diperluas sehingga maknanya ialah adhab fi ayyi waqtin, pergi pada waktu kapanpun. Berarti kita artikan yang luas saja. Nah, kenapa? Karena kalau habis sholat subuh sampai terbit matahari pasarnya masih tutup. Ya. Nah, mesti pergi bersama beliau ke pasar. At-Tufail berkata, ketika kami pergi ke pasar, setiap kali Abdullah ibn Umar melewati Saqqad, yakni para pedagang kecil. Dikatakan Saqqad itu karena yang dijual adalah barang-barang yang remeh, ya, nah, mungkin barang-barang bekas atau barang-barang murahan, ya, sehingga disebut Saqqad. Artinya kalau seandainya ludes dagangannya, ya, yang dihasilkan uangnya cuma sedikit juga, ya, nah, namanya Saqqad, pedagang-pedagang kecil, ya. Maksudnya kecil bukan tubuhnya. Pedagang-pedagang apa ini? Kecil itu. Kaki lima. Atau pedagang-pedagang asongan atau yang rendahan. Dan setiap melewati para pedagang atau orang miskin atau siapapun di pasar, Abdullah ibn Umar pasti menyampaikan salam kepadanya. Tufail berkata, suatu hari aku mendatangi Abdullah ibn Umar. Kemudian ibn Umar mengajakku lagi ke pasar. Aku katakan kepada ibn Umar, kenapa engkau kok ke pasar? Padahal engkau gak pernah berhenti untuk jualan. Juga enggak pernah belanja, menanyakan harga barang. Nah, juga tidak pernah menjadi perantara antara pedagang pembeli. Nah, dan engkau juga tidak pernah duduk-duduk bermajelis di pasar. Ngapain ngajak saya ke pasar? Maka aku katakan, kata At-Tufail, sudah di sini sajalah, kita ngobrol di sini, enggak usah ke pasar. Kata Abdul Ibn Umar, wahai Abu Batlin, At-Tufail ini gendut, ya. Nah, wahai Abu Batlin, karena saat itu At-Tufail perutnya gendut. Nah, kita pergi ke pasar itu tujuannya ialah untuk menyebarkan salam. Kita menyampaikan salam kepada siapapun yang kita jumpai di pasar. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Nah, dalam riwayat ini menunjukkan bahwasanya Abdul Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menyebarkan salam. Nah, menyebarkan salam itu berarti aktif untuk mengucapkan salam kepada siapapun yang dijumpai, baik yang dikenal atau tidak, yang penting muslim. Ini berarti penjelasan dan praktek maknanya ifsa'us salam itu adalah menyebarkan salam, yakni kita aktif bergerak untuk berjumpa dengan siapapun agar bisa menyampaikan salam kepada mereka. Nah, kalau di rumah terus nggak ngapa-ngapain, juga pernah menyampaikan salam, ya, nggak pernah jumpa dengan orang, sehingga nggak bisa mengamalkan ifsa'us salam. Itu dulu. Sekarang ada apa ini? Media sosial, ya, daripada ngetik sesuatu yang nggak berfaedah, apalagi yang bernuansa permusuhan, panas, ucapan kotor, ya, mending nyebar ke salam. Assalamualaikum, sepak. Nah, langsung Bapak itu. Sekali sepak Bapak. Nah, tergantung aplikasinya, ya. Nah, begitu. Kemestanya, ibu, ngapain kamu salam-salam, gak ada omongan. Ya, dalam mereka menyebarkan salam. Nah, gitu kan, ya, waalaikumsalam, ya. Nah, begitu, ya. Kalau dulu kan gak ada, sehingga Abdu Ibn Umar aktif keluar sampai ke pasar. Nah, pasar itu memang termasuk banyak pengunjungnya, ya. Nah, sehingga kalau ke pasar bisa nyampaikan salam. Itu dulu barakofikum. Sekarang ini kalau nggak ngapa-ngapain ke pasar, nah, apalagi bakulnya mak-mak, bawah ini, nah, takutnya fitnah, ya, nah, barakofikum. Ya, paling tidak ya kita ke tempat-tempat yang lain yang memungkinkan untuk menyebar salam tadi atau pakai media sosial tadi biar tersebar viral salam itu, ya. Nah, aktif bergerak menyebarkan salam namanya ifsa'us salam. Taib. Selanjutnya bab yang ke-132. Babu kaifiyatis salam. Bab tata cara menyampaikan salam. Yustahabbu an yaqula al-mubtadi' bis-salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya'ti bidhamir al-jam'i. Wa in kana al-muslim wa in kana al-musallamu alayhi wahidan. Wa yaqul al-mujib wa alaikum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faya'ti biwawi al-athfi fi qawli wa alaikum. Al-Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa yang sunnah orang yang memulai salam hendaknya mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh menggunakan dhamir jamak, sekalipun orang yang mendapat salam itu cuma satu. Di dalam bahasa Arab adalah lita'zim, untuk menghormati orang tersebut. Orang yang satu tapi pakai dhamir jamak. Nah, seandainya wa'alaika assalamu alaika enggak apa-apa. Tapi yang afdol pakai dhamir jamak. Tadi itu dita'zim, untuk menghormati. Nah, semakin kita menghormati orang, semakin afdol. Nah, adapun orang yang menjawab hendaknya mengucapkan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, ditambah wawu atof dalam ucapan wa'alaikum. Jangan alaikumussalam warahmatullahi wa'alaikum. Mengapa? Karena wawu atof itu ialah dimutlakil jam'i, itu untuk menggabungkan. Artinya dia menyampaikan salam kepada kita, kita juga menjawabnya, supaya ada istilah apa ini? Apa? Soal atau jawab, ya, ijab kabul lah. Ya, gabung. Supaya sama-sama mendapatkan keselamatan dan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya, pakai tambahan wawu atof. Ini yang paling afdol. Nah, Hadis yang ke-851. Qala rahimallahu an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu maqal. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal assalamu alaikum wa farata alaihi thumma jalasa. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asrun. Thumma ja'a akhar faqala assalamu alaikum wa rahmatullah farata alaihi fajalasa faqala isrun. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhum, beliau berkata, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu memberi salam, assalamualaikum titik. Nah, Nabi pun menjawab dengan yang sama. Kemudian duduk. Naam, kemudian Nabi bersabda, dia dapat 10 poin kebaikan. Datang lagi orang lain mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pun membalas seperti itu. Kemudian Nabi duduk dan berkata, dia dapat 20 poin kebaikan. Kemudian datang lagi yang lain mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Nabi pun membalas seperti itu. Kemudian duduk dan bersabda, dia dapat 30 poin. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud wa Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Ini menunjukkan bahwa menjawab salam itu minimal sama, ya. Nah, lebih afdal dilebihkan. Demikian, enggak boleh kurang. Kemudian yang kedua, semakin lengkap salamnya, semakin banyak pahala yang didapat. Hadisah kita. Prinsipnya simpel ataukah yang penting dapat banyak pahala? Orang mungkin malas ngomong assalamualaikum, kesakit gigi, ya. Nah, atau lagi sariawan assalamualaikum, enggak masalah 10 poin. Tapi alangkah baiknya jika kita membiasakan untuk mendapatkan yang lebih afdal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Nah. Demikian. Tapi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Naam. Semakin lengkap, semakin afdol. Hadis berikutnya yang ke-852. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض رواية الصحيحين وبركاته وفي بعضها بحذفها وزيادة الثقة مقبولة. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Wahai Aisyah, ini ada Jibril yang datang menyampaikan salam untukmu." Tapi Aisyah enggak lihat Jibrilnya, ya. Nah. Maka Aisyah pun menjawab, "Wa alaihis salam warahmatullah wa barakatuh." Hadis ini sepakati Al-Imam Bukhari wa Muslim. Demikian yang disebutkan dalam sebagian riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Ada tambahan wa barakatuh. Sebagiannya lagi tidak menyebutkan. Kesimpulannya, tambahan lafad dari rawi yang thiqah itu diterima. Yang lain tidak menyebutkan, kok dia menyebutkan dan dia thiqah, maka ini sebagai pelengkap berarti, ya, tidak kemudian ditolak. ya, na'am. Namanya ziyadatus thiqah maqbulah. Yang lain enggak pakai wa barakatuh. Dia sendiri yang meriwayatkan dengan tambahan wa barakatuh. Nah, setelah dicek rawinya kok thiqah, maka tambahannya tadi dipakai sebagai pelengkap. Nah, di sini faedahnya afdol. Kita menjawab salam lebih dari yang kita dengarkan, ya, lebih lengkap dari yang kita dapatkan. Yang kedua, ini keutamaan khusus untuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, karena mendapat salam istimewa dari malaikat, dan bukan sekedar malaikat, tapi pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian yang ketiga, di sini disyariatkan untuk menyampaikan salam kepada pihak terkait dari orang ketiga. Rasulullah menyampaikan salam Jibril kepada Aisyah. Itu ada syariatnya, titip salam, ya. Misalkan, akhi, kalau ketemu fulan sampaikan salam kepada beliau, ya. Yublah insyaallah, sampaikan salam. Bisa sampaikan, kamu dapat salam dari fulan. Jawabannya ialah alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu ya. Nah, alaika itu untuk yang menyampaikan titipan salam tadi, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh untuk yang kirim salam. Nah, taib. Hadis berikutnya yang ke 853. Wa an Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu, wa idza ata'ala qaumin fa sallama alaihim thalathan. Rawahu al-Bukhari wa hadha mahmulun ala ma idza kana al-jam'u katsiran. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengucapkan ucapan, beliau biasa mengulanginya 3 kali sampai ucapan beliau dipahami. Diulang-ulang 3 kali. Dan kalau mendatangi suatu kaum, beliau menyampaikan salam diulang 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Imam An-Nawawi mengatakan kemungkinan ini kalau salamnya untuk orang yang banyak, ya, supaya terdengar oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Bukan berarti setiap kali orang yang kita temui kita kasih 3 salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak, ya. Nah, itu jumlah yang banyak sehingga bisa didengar oleh semuanya, ya. Nah, saat itu enggak ada pengeras suara, ya, sehingga harus ada pengulangan biar suaranya bisa sampai ke yang lain. Tapi kalau pakai pengeras suara ya cukup sekali aja, ya. Nah, didengar semuanya. Termasuk kalau ngulang ucapan dilihat yang mendengar, yang mendengar ini langsung paham cepat sekali. Kalau perlu diulang, diulang 2 kali, maksimal 3 kali. Sudah, nggak lebih dari itu. Kalau sudah sampai lebih dari 3 kali, berarti orangnya ini mengalami keterbelakangan berpikir. Nah, perlu penanganan khusus. Sudah dijelaskan sekali, tidak paham. Diulangi lagi. Yang 2 kali, tidak paham. Yang 3 kali, tidak paham. Sudah, jangan dipaksa. Berarti dia masih belum paham. Kapan-kapan lagi atau dikasih penanganan khusus. Nah, dengan bahasa yang lebih mudah. Tuh, ya, jadi penjelasan sesuatu itu maksimal 3 kali. Dalam bab ilmu hadis ini dipakai. Menjelaskan pelajaran, ya. Itu kalau yang diajari orangnya pintar-pintar, ya. Nah, cukup sekali. Cara untuk mengetahuinya enggak perlu pakai tanya. Fahimtum? Enggak perlu. Tapi tanya langsung saja, ya. Ini hukumnya apa? Ayo, tadi seperti penjelasan. Ini maksudnya apa? Gitu, ditanya. Kalau bisa jawab, berarti paham. Enggak bisa jawab, berarti apa? Berarti enggak paham. Berarti enggak perlu. Fahimtum? Gitu. Kenapa kok enggak perlu? Kata Ibnu Jamaah. Ini bisa memicu kebohongan. Kalau mungkin malu kalau ngomong gak paham. Ya, kamu paham gak? Enggak, ketahui sama teman-temannya. Ya, akhirnya dia bohong. Paham. Padahal gak paham, ya kan? Itu memicu kebohongan. Ya, dalam adab soal alim ketika mengajar, hindari pertanyaan. Fahimtum? Kalian paham? Nah, hindari. Yang bagus, lontarkan pertanyaan terkait pelajaran. Kalau bisa jawab, berarti paham. Kalau tidak bisa jawab, berarti tidak paham. Tadi itu kan alasannya. Kalau ditanya, kamu paham tidak? Nah, untuk menghindari bully dari teman-temannya, nah, atau untuk menjaga reputasinya atau gengsinya, nah, gitu. Paham. Padahal dia enggak paham, ya. Atau mungkin dia malas kalau bilang enggak paham, nanti diulangi lagi, enggak selesai-selesai darasnya, ya. Nah, padahal dia pengen segera selesai. Gitu. Pokoknya memicu sesuatu yang enggak bagus dalam adab. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ada yang ditanya kok enggak tahu jawabannya, tinggal diulangi lagi penjelasannya kedua. Ditanya lagi, kok masih belum paham? Yang terakhir, yang ketiga. Kalau enggak paham semuanya, maka kita harus introspeksi, ya. Nah, tadi saya itu ngomongnya bahasanya mudah dipahami, bahasanya membingungkan, gitu ya. Nah, penjelasannya muter-muter ataukah praktis? Nah, berarti mungkin ustadznya yang kurang bisa menyederhanakan ucapan. Masa satu kelas gak paham semuanya, ya. Nah, jangan-jangan ustadznya ini ngomongnya muter-muter, ya. Nah, tapi santrinya atau muridnya gak berani bilang, ustadz kami bingung, kan ustadz ngomongnya ngelantur itu. Kan kurang adab, ya kan. Nah, hentikan, jangan sampai diulang 4 kali, ya, terakhir 3 kali. Selebihnya koreksi, ya, mungkin muridnya yang mendengar atau mungkin dia sendiri yang kurang bisa menyederhanakan ucapan dan bahasanya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah masih banyak hadis-hadis tentang masalah salam, ya, sehingga masih panjang pembahasannya, ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya salam dalam agama kita, ya. Enggak semata-mata ucapan penghormatan, tapi ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan terkait dengan tata cara salam dan adab-adab yang nanti. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.